tenan rosoku nyekseni akatmu senakian loro aku maca tekan ningarmu hatiku pilu hatiku pilu. Ada Nela Karisma. Nelongso tenan rasa nining jero atiku nyekseni rapimu tepat mengarep motoku. Hujan gerimis turun membasahi pipiku kelingan tresnoku kandas di tangan penghulu. Tak tengah niku we bahagia ambil rapimu cukup siji aku wae sing rasa no jatuh. Aja mbok baleni tingkamu marang bojomu bene orang rasa noloro koyo loroku. Netes banyu motoku kelingan esemu make ono gambar waru ning jero atiku remuk tenan rasaku nyekseni akatmu senakian loro aku maca tekan hujan gerimis turun membasahi pipiku kelingan tresnoku kandas di tangan penghulu. Tak tunggak niku we bahagia ambil rapimu cukup siji aku wae sing rasa lo jatuh. Aja mbok baleni tingkamu marang bojomu bene orang rasa noloro koyo loroku. Netes banyu motoku kelingan esemu make ono Netes banget.